إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis ke-132 dari bab al-jam'u baina salatain fi safar. Bab menjama' di antara dua salat dalam safar. Pada kesempatan terakhir kita sudah membahas beberapa uzur yang dengannya syariat membolehkan bagi seseorang untuk menjamak dari dua sholat yang disyariatkan atau dibolehkan untuk menjamak. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa menjamak sholat termasuk di antara taisir, yaitu kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Sebagaimana sifat dari agama ini adalah agama yang mudah, tidaklah seorang mendapatkan sebuah rintangan atau halangan untuk melaksanakan suatu perintah kecuali datang kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam menjalankan perintah tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah menjamak salat. Di antara yang sudah kita pelajari dari hal-hal yang membolehkan bagi seorang untuk menjamak selain safar ya, ketika hujan ya. Jadi bagi mereka yang sholat berjamaah di masjid, demikian juga pada saat kondisi jalan yang dilalui ini menyulitkan, mungkin karena lumpur yang menjadikan kaum muslimin mendapatkan masyakkah untuk melaksanakan sholat berjamaah tiap waktu. Maka kondisi yang menyulitkan ini membolehkan bagi mereka untuk menjamak di antara dua sholat. Demikian juga yang telah disebutkan terkait dengan orang yang sakit, yang mengalami kesulitan seandainya dia melaksanakan sholatnya setiap waktu. Maka kesulitan ini membolehkan baginya untuk menjamak. Hanya menjamak hanya menjamak saja, tidak dikosor, karena kosor khusus ya bagi musafir. Demikian juga seorang yang mengalami istihadhah, yakni keluarnya darah ya terus menerus atau dominan dari siklus perjalanan ya bulanannya, dan yang semisal dengan istihadhah, yakni seorang yang mengalami penyakit keluar kencing terus menerus atau istilahnya salasul baul, atau keluar angin ya terus menerus ya, salasul rih, ini masuk di antara ya, halangan yang membolehkan untuk seseorang menjamak sholatnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Sa'di, wali udrin yubihu tarkal jum'ah wal jama'ah. Dan uzur yang membolehkan baginya untuk meninggalkan salat Jumat maupun salat jamaah. Jadi uzur-uzur yang membolehkan ini, yang membolehkan untuk meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah, menjadikan bolehnya bagi dia dengan uzur tersebut untuk menjamak salatnya. Kita membaca ta'alik yang tertulis di sini nomor 1. Zada fi hasyiyati nuskhatil matan walil mustahadah waliman hadatsuhu daimun wa yatadarraru bi kasratil ibtisali wal wudu wa fi safar. Pada footnote dari naskah matan Umdatul Ahkam tertulis di sana, demikian pula jama' dibolehkan bagi wanita yang mengalami istihadah, tadi keluar darah terus-menerus dari rahimnya. Demikian pula seseorang yang hadasnya terus-menerus, baik karena kentut terus ataupun kencing terus. Dan yatadarraru bikasratil iktisari wal wudu, termudaratkan ya ketika ya terlalu sering mandi dan wudu, ya, karena termasuk ya sunnah bagi wanita yang mengalami istihadah ya sebelum sholatnya untuk dia mandi. Tidak wajib karena ini bukan hadas besar, tetapi disunnahkan untuk dia mandi, kemudian berwudu pada waktu yang akan dilaksanakan sholat tersebut. Jadi tidak boleh dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Masuk waktu ditandai dengan apa? Dengan apa, Ja'far? Masuk waktu sholat? Adzan, ahsan, ya, dengan adzan ya, bukan dengan iqamah ya. Dengan adzan ya. Jadi seorang yang mengalami istihadah, dia bersucinya, baik itu dia menjalankan sunnah mandi terlebih dahulu ataupun sekedar membersihkan tempat keluarnya darah kemudian menyumbatnya untuk kemudian setelah itu berwudu, ini dilaksanakan ya setelah masuk waktu. Adapun bagi yang tidak mengalami hal semisal ini, ya tidak mengapa seseorang bersuci berwudu sebelum masuk waktu. Bahkan ya dia berwudu untuk beberapa sholat ya, selama tidak batal tentunya. Tidak mengapa. Pertanyaannya, kenapa kok orang yang mengalami istihadah baik harus bersucinya setelah masuk waktu? Nah, mungkin ada yang mau jawab. Khalid? Man rajal minkum? Siapa yang pemberani? Gak ada? Ya, teman-teman ini penakut semua. Apa alasannya? Gulam. Ya, gulam. Baik, orang yang mengalami istihadah, ini pada dasarnya kan dia berhadas terus ya. Karena keluar terus darah dari kemaluannya. Nah, semisal itu juga tadi yang mengalami sakit salasur rih, ya, sebenarnya bentar kentut. Pada dasarnya dia berhadas terus. Keluar angin itu hadas enggak? Hadas, ya. Sehingga ya, karena kondisinya dia berhadas terus, keringanan dari syariat ya, karena memang kondisi seperti itu, tidak mungkin untuk dia tidak sholat. Tetap harus sholat. Maka dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersucinya setelah masuk waktu salat, ini kondisi darurat ya, baginya kondisi darurat. Jadi ini sisi alasnya kenapa kok harus bersucinya setelah masuk waktu. Kemudian dikatakan selanjutnya wa fi safar, demikian juga ketika safar diberikan keringanan bagi seorang musafir untuk menjamaknya. Kemudian kita masuk keterangan berikutnya. Wa qawluhu fi hadis Ibnu Abbasin, dan adapun perkataan pada hadis Ibnu Abbas, yakni dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashr idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isha ay kadzalika idza kana 'ala dhahri sayrin. Makna dhahri sayr yakni dalam keadaan mobil di atas kendaraan ya. Maka ketika sedang melaju tersebut, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjama. Maksudnya di sini bukan berarti melaksanakan sholatnya di atas kendaraannya, tidak, menghentikan perjalanannya untuk melaksanakan sholat dengan dijama ya, karena riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan sholat wajib pada safarnya ya, tidak di atas kendaraannya tetapi dengan turun singgah. Jadi maksud dari zahri sair yang sedang perjalanan bukan tinggal ya, karena musafir misalnya sampai di tempat tujuan tinggal beberapa hari, bukan demikian yang dimaksud, tapi dalam perjalanan tersebut. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, tambahan beliau, ai kadzalika idza kana 'ala dhahri sayr, demikian juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjama salatnya antara maghrib dengan isya ketika beliau dalam perjalanan, sebagaimana beliau melaksanakan jama zuhur dengan asar pada perjalanan beliau. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang diperbolehkan untuk dijama ya, adalah salat zuhur dengan asar ya, kemudian salat maghrib dengan isya. Ya, tidak ada jama lima waktu salat sekaligus. Ya, tidak pula salat subuh ya dijama dengan sebelumnya atau setelahnya. Ya. Dan kalau kita perhatikan ayat dalam surat Al-Isra ya, surat Al-Isra. Aqimish shalah lidhulukin lail lidhulukish shamsi ila ghasikil lail wa Qur'anil fajr. Tegakkanlah salat dari tergelincirnya matahari hingga ya dzuluk ila dzulukil lail ila ghasakil lail, yakni hingga gelapnya malam. Yang dimaksud gelapnya malam di sini yakni puncak-puncaknya gelap. Kapan itu? Pertengahan. Iya, betul ya. Puncaknya gelapnya malam itu kapan? Pertengahannya. Ila ghasakil lail. Kemudian wa Qur'anil fajr, dan bacaan Quran di waktu fajar. Jadi yang dimaksud salat subuh. Kenapa dikatakan Qur'anil fajr? Karena disunnahkan pada salat subuh untuk memanjangkan bacaannya. Ini bacaan pada saat berdiri ya. Karena dominannya dari salat subuh ini adalah bacaan Al-Quran, diistilahkanlah dengan Qur'anul Fajr. Nah pada ayat ini ya, Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk melaksanakan sholat dari mulai tergelincirnya matahari, ya, kemudian sampai pertengahan malam. Baru setelah itu Allah menyebutkan dan jadi sholat subuh Quranul Fajr. Ya. Jadi saya kan ada isyarat di sini bahwa empat waktu sholat tersebut ini berangkai. Kemudian yang satu terpisah. Jadi sholat subuh terpisah. Dan ini juga menjadi dalil bahwa waktu sholat isya itu bukan sampai menjelang subuh, tetapi sampai pertengahan malam. Ya, lebih jelas lagi pada hadis. Jadi sholat yang bisa dijamak sekali lagi zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Kemudian fafihi dan diantara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, hadis Ibn Abbas, annahu yang pertama yustahabu al-jam'u idha kana ala zahri sayr. Disunnahkan untuk menjamak dua sholat tersebut, baik zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, apabila ya seseorang yang sedang safar, dia dalam perjalanan, sedang dalam keadaan mobile, ya, sedang perjalanan, tidak nazil, tidak tinggal. Kenapa disunnahkan demikian? Li'annahu arfaq. Karena sesungguhnya yang demikian ini lebih lembut, artinya lebih mudah, ya, lebih mudah bagi musafir tadi dalam menjalankan perintah Allah. Dan tidaklah, ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau mengambil yang paling mudahnya. Ya, selama perkara tersebut tidak dilarang. Demikian, ya, termasuk dalam rukhsah-rukhsah kita yang lainnya. Baik contoh misalnya musafir dengan safarnya dia dibolehkan, ya, untuk berbuka. Maka mana yang lebih mudah baginya? Dia tempuh. Apakah dia mau berbuka atau tetap berpuasa? Ini selama, ya, dia tidak menghadapi masyakkah dengan safarnya. Semata safar sekali lagi dibolehkan untuk dia berbuka puasa. Jika dia mendapati, misalnya kalau dia berbuka nanti justru mengkoboknya di hari-hari yang lain merasa berat, maka ya, dia memilih untuk berpuasa. Karena menjalankan puasa sendirian ini lebih berat dibandingkan menjalankannya secara bersama-sama. Kemudian wal afdalu fi'lul arfaqi bihi min taqdimin wa ta'khir. Dan yang lebih utama bagi seorang musafir ketika menjama, mana yang lebih mudah baginya? Apakah mau dilaksanakan dengan takdim, mendahulukan, ya, pelaksanaan dua sholat itu di waktu yang pertama, ya, waktu sholat yang pertama, ataukah di takhir, ataukah dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua? Mana yang lebih mudah? Sebagai contoh misalnya seseorang dia hendak safar, baik, sebelum waktu zuhur masuk, ya, tertentu untuk berangkat sebelum masuk waktu zuhur. Dalam hal ini yang lebih mudah baginya tentu untuk melaksanakannya dengan jamak apa? Taklim atau takhir? Zaifa? Takdim, ya. Dia melaksanakannya kata Hudzaifah, jamak takdim ini lebih mudah. Sehingga baru berangkat mungkin seperempat jam, nanti berhenti untuk sholat. Gitu? Yang setuju dengan jawaban Hudzaifah, angkat tangan. Gak ada yang setuju, Hudzaifah. Aduh, gimana? Fauzan, Allahu a'lam. Abu Umar Fauzan, ya. Takhir, alasannya lebih mudah, ahsan. Lebih mudah, ya. Alasannya tepat sekali, lebih mudah, ya. Karena dengan takhir, ya, ini perjalanannya tidak tersendat, ya. Karena kalau ditakdim baru berangkat sebentar sudah berhenti. Ya. Dan umumnya orang menempuh safar. Dalam suatu safar kan ada masa-masa apa istilahnya capeknya, ya. Mungkin sekitar 2 jam, 3 jam. Ya, nanti butuh berhenti. Jika seorang berangkatnya ya sebelum masuk waktu zuhur, maka yang lebih mudah baginya adalah takhir. Nanti pada waktu asar dan ini pas waktunya untuk istirahat, dia singgah, ya. Sekaligus untuk melaksanakan salat. Adapun, ya, jika berangkatnya, ya, setelah masuk waktu, maka yang lebih mudah baginya adalah dengan ditakdim. Tetapi catatan di sini, jika masih di tempat asalnya, ya, masih di tempat asalnya, dia tidak boleh menjamak. Pembahasan ini ketika ini sudah dalam perjalanan, misalnya singgah di suatu tempat. Ya, sebagai contoh misalnya dari Magelang menuju Jakarta. Ya. Pas, ya, singgah untuk istirahat. Ya, pas masuk waktu zuhur di situ. Ini daerah mana? Leri atau daerah mana? Sehingga di situ sudah masuk waktu zuhur, maka sebelum berangkat yang lebih mudah baginya apa? Ditakdim. Ya. Adapun kalau masih di Magelang sini, ya, tidak boleh untuk dia menjamaknya. Terkecuali jika kondisi menuntut dia untuk melaksanakan sholat sebelum berangkat. Sebagai contoh misalnya perjalanan mungkin naik kendaraan umum yang nantinya singgah tapi sudah keluar waktu. Dia tidak mungkin melaksanakan sholat setelah keluar waktunya. Ya, sebagai contoh, biasanya kalau berangkatnya, ya, ini setelah masuk waktu zuhur. Jadi kendaraan ini nanti berhentinya masuk waktu maghrib. Ya, terbayang enggak? Ya. Kan enggak mungkin dia nanti sholatnya untuk memilih di atas kendaraan, ya. Kalau kondisi yang seperti ini, yang lebih mudah baginya dia, ya, melaksanakan di tempatnya sebelum berangkat, karena kondisi tidak memungkinkan untuk dia melaksanakannya di perjalanan tadi. Ini kalau kondisi menuntut seperti itu. Kemudian, wa amma idza lam yakun kadzalik, adapun jika kondisinya, ya, tidak demikian, fal jam'u jaiz, maka hukum menjamak ini sifatnya boleh saja. Yani kalau seorang tidak mendapatkan masyaqqah dalam safarnya, maka hukum jamaknya boleh. Tapi kalau dia mengalami kesulitan kalau tidak menjamak, maka disunahkan untuk dia menjamak. Dan dia memilih yang lebih mudah, apakah dengan ditakdim atau ditakhir. Namun jika tidak mengalami kesulitan, sebagai contoh misalnya musafir tapi dia tinggal, ya, di mungkin di saudaranya di situ. Dia status musafir tapi diistilahkan nazil karena tidak mobile. Tidak ada kesulitan baginya untuk ikut sholat ya, bersama dengan orang-orang yang mukim di sana ya, pada masing-masing waktu sholat. Boleh baginya untuk menjamak. Seperti di sini, kama idza aqama fi manzilin, sebagaimana kalau dia dalam safarnya tinggal di suatu tempat ya, tinggal ada tempat persinggahan. Wa mithlu dzalik, seperti keadaan ini, ayyamu Mina ya, hari-hari ketika hujjaj di Mina, tanggal 10 ya, 11 12, mereka tinggal di sana dan statusnya musafir. Fa innal jam'a jaizun, maka pada kondisi tersebut menjamak dibolehkan. Wa tarkuhu aula, tetapi meninggalkannya, maksudnya meninggalkan jamak ini lebih utama. Yani apa? Tetap sholat pada waktu-waktunya. Tetap sholat pada waktu-waktunya dan dilaksanakan, karena ini safar begitu, secara qasar. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula para al-khulafa ar-rasyidun setelahnya. Ya, demikian pada masa awal-awal khilafah Utsman sampai kemudian beliau ya radhiyallahu taala anhu ya berijtihad, dikarenakan beliau mendengar selentingan dari sebagian penduduk Yaman ya, bahwa ada anggapan salat zuhur, salat asar itu 2 rakaat. Akhirnya ya, beliau melaksanakan salat di Mina secara itmam, dan itu dikritik ya oleh para sahabat yang lain, termasuk Ibnu Mas'ud ya, mengingatkan beliau ya, mengingatkan juga bahwa beliau sendiri di awal-awal khilafah beliau melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan Rasulullah, yakni dengan diqasar. Jadi bagi yang nazil dalam safarnya, yang aula, yang lebih utama baginya untuk melaksanakan salat pada waktu-waktunya, tidak di jamak. Walihada lam yakun sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajma'u illa idza kana ala dhahri sayrin. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan jamak dari salat-salatnya kecuali yakni dalam safarnya, kecuali dalam kondisi beliau sedang di perjalanan, sedang menempuh perjalanan. Wa warada annahu lam yakun yajma'u fi ayyami Mina, dan telah datang pula riwayat yang menyebutkan bahwa beliau tidak melaksanakan jamak ya, dalam salat-salatnya ketika di hari-hari Mina, ini pada pelaksanaan Hajjatul Wada beliau. Kemudian wa yustahabu aidan, faedah berikutnya disunnahkan juga al-jam'u baina az-zuhri wal 'ashr fi 'Arafah takdiman. Disunnahkan untuk menjama' antara zuhur dengan asar pada hari Arafah dengan dilakukan jamak takdim. Bahkan pada kejadian Hajjatul Wada ya, haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arafahnya pada hari apa itu? Yang ingat sirah hari apa? Rabu apa Kamis? Hah? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya, berikan pilihan yang tidak pantas untuk dipilih ya. Hari Jumat ya, beliau tidak melaksanakan sholat Jumat tetapi melaksanakan sholat zuhur dan asar di takdim, dilakukan jamak takdim. apa di antara hikmahnya? Wal hikmatu fi dzalik, di antara hikmahnya dengan dilakukan jamak takdim pada hari Arafah, liyattasi'a waqtul wukuf. Wal hikmatu fi dzalik liyattasi'a waqtul wukuf, agar waktu untuk melaksanakan wukuf ini longgar, luas, ya, tidak terpotong untuk yakni berhenti, ya, menunaikan sholat asar terlebih dahulu, ya. Dan kesempatan wukuf ini kesempatan untuk, ya, seorang yang berhaji memanfaatkannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang mampu untuk dia berdoa dari hal-hal yang terkait dengan maslahat agamanya ataupun maslahat dunianya. Oleh karena itu, di antara bimbingan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjamak, ya, dengan jamak takdim pada hari Arafah. Ya, sehingga kesempatan setelah dijamak tersebut sampai, ya, terbenamnya matahari, kesempatan yang luas untuk berdoa. Sangat disayangkan dalam hal ini, ya, karena kurangnya pengetahuan tentang syariat Islam, justru sebagian hujjaj yang mungkin juga banyak dari Indonesia tidak memanfaatkan, ya, kesempatan dengan sebaik-baiknya, justru mereka naik ke soalnya ke Jabal Rahmah, ya, karena katanya ini adalah gunung tempat bertemunya Adam dengan Hawa, gitu. Sehingga kita nafak tilas. Umumnya orang-orang kan senang yang seperti itu. Oleh karena itu, yang dinasihatkan di antara nasihat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagi yang akan menjalankan haji, hendaklah betul-betul mempelajari hal yang terkait dengan syariat haji itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dia berangkat di atas ilmu tentang hal-hal yang semestinya dilakukan. Jika tidak, ya, apalagi di masa kita kesempatan untuk berhaji yang mampu pun harus menunggu belasan tahun, ya, bahkan mungkin bisa lebih dari 20 tahun kalau sekarang. Jangan sampai, ya, kesempatan yang ada tersia-siakan dengan justru melaksanakan hal-hal yang tidak disyariatkan, bahkan perkara yang sampai perkara rukun pun, ya, ditinggalkan sehingga tidak sah hajinya. Kemudian wa yustahabbu al-jam'u fi Muzdalifah bainal maghribi wal isya ta'khiran li muwafaqati sunnah. Juga faedah berikutnya, disunnahkan untuk menjamak di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah menjamak antara maghrib dengan isya dengan ditakhir, dalam rangka untuk mencocoki sunnah. Jadi setelah selesai melaksanakan wukuf, ya, maka bagi para hujjaj untuk segera menuju Muzdalifah, ya, untuk nanti ini bisa bermalam di sana di Muzdalifah dan melaksanakan yakni salat maghribnya ditakhir di sana. Ini, ya, yang sesuai dengan sunnah demikian. Jika karena mungkin jalannya sangat padat, ya, sehingga kalau dilaksanakan di sana mungkin sampai keluar waktu karena sudah melewati tengah malam, ya, dengan sangat terpaksa, ya, untuk melaksanakannya di perjalanan menuju Muzdalifah tersebut. Sekali lagi, melaksanakan jama di Muzdalifah, jama takhir, ini termasuk dari sunnah. Dan ini yang lebih mudah bagi para hujjaj setelah mereka melaksanakan wukuf. Dan jumlah jamaah haji yang ada sekarang luar biasa, ya. mungkin antara sekitar antara 2,5 sampai 3 jutaan manusia yang melaksanakan haji per tahun. Sehingga justru yang lebih memungkinkan untuk menjalankan sunnah-sunnah ini mereka yang dengan berjalan kaki, karena dengan berjalan kaki ini kesempatan untuk bisa lebih tepat, yaitu lebih mudah. Sementara yang kendaraan, ya, parkirnya jauh sekali, naik dari parkiran untuk menuju tempat-tempat pelaksanaan manasik itu juga jauh. Sehingga mungkin yang akan berhaji, jika mungkin kan dilaksanakan dengan jalan kaki ini lebih memudahkan untuk bisa terlaksananya sesuai dengan apa yang disunnahkan ini. Kemudian walianna al-ghaliba anna al-insan la yaqdiru ala as-salati illa idza wasala ila Muzdalifah, dan keumumannya ya, mereka manusia yang ketika itu menjalankan pelaksanaan manasik ini, mereka tidak mampu untuk sholat kecuali kalau sudah sampai di Muzdalifah. Kecuali sudah sampai di sana, ini yang bisa ditempuh atau dilaksanakan dari sholatnya. Terkait dengan safar di hari Jumat, jika bisa dihindari, ya lebih mudah atau lebih memilih hari-hari yang lain. Jika terpaksa harus safar di hari Jumat, bagi seorang yang mendengar adzan, ya, untuk dia singgah ikut ya salat Jumat, tidak dijamak dengan asar. Tapi jika ya safarnya menuntut dia untuk segera dan dia kesulitan untuk melaksanakan salat Jumat, maka dia melaksanakan salat zuhur dengan asar, ya. Dan yang lebih mudah tentunya dengan di jamak takhir. Ini yang perlu untuk disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi walhamdulillah.